Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktharahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya nasib mereka di sisi Allah, Allah yang tentukan, tetapi banyak dari mereka tidak mengetahui. Qala dzakara ta'ala hadhihi al-aya fi siyaqi qawlihi ta'ala fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ayat ini Allah sebutkan dalam konteks Fir'aun dan kaumnya yang bersamanya. Di mana kalau di ayat 131 Al-A'raf, kalau mereka mendapat kebaikan, mereka katakan lana hadhihi, ini memang bagi kita, artinya kami pantas mendapat ini karena usaha kami, karena kehebatan kami, karena kemuliaan kami, sehingga kami pantas mendapat ini semua. Kebaikan apapun, hasil panen yang melimpah, keuntungan, ini, itu. Tetapi jika mereka mendapat kejelekan, tertimpa pada mereka suatu musibah atau kejelekan, gagal panen, paceklik, tidak turun hujan, tanah tandus, dan semisalnya, ya tayyaru bi Musa, di situ mereka menyalahkan Musa, alaihi salam, dan mukminin yang bersama beliau. Ini gara-gara Musa, dia bawa sial. Kita ketimpa sial karena Musa dan yang beriman kepadanya. Demikian pernyataan Fir'aun dan kaumnya. Wal makna anna ala fir'aun idza asabathumul hasanah ail khasb wassa'ah wal 'afiyah kama fasarahu mujahid wa ghairuh. Mujahid menafsirkan kebaikan, kesuburan, kelapangan rizki, harta, kesehatan. Begitu Mujahid katakan. Qalu lana hadhihi ay nahnul jadiruna wal haqiqun bihi. Begitu mereka katakan, kami patut mendapatkan ini, pantas karena memang kemuliaan kami, kami orang-orang hebat, karena keilmuan yang ada pada kami. Nah, wa nahnu ahlu wa in tusibhum sayyi'atun ay bala'un wa qahtun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. وَيَقُولُونَ هَذَا بِسَبَبِ مُوسَى وَأَصْحَابِهِ أَصَابَنَا بِشُؤْمِهِمْ. Begitu kalau mereka kedapatan musibah, mereka sandarkan itu kepada Musa dan yang bersamanya. Ini sial karena Musa. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى, maka Allah bantah mereka. Allah sesatkan anggapan mereka ini. Ala innama ta'iruhum indallah, seperti ayat yang dinukilkan oleh al-imam. Ketahui bahwa nasib mereka yang menimpa mereka di sisi Allah. Qala ibnu Abbas, ta'iruhum ma qada 'alaihim wa qaddara lahum. Nasib yang memang telah Allah takdirkan menimpa mereka. Sakit, celaka, paceklik, gagal panen, tandus, tanah, kerugian materi dan semisalnya. Semua itu Allah yang takdirkan, indallah, bukan karena Musa. Sebaliknya justru Musa mendatangkan kesuburan karena dakwahnya, membawa kebaikan karena dakwah yang beliau sampaikan, iman, ilmu, amal saleh, tauhid. Wa fi riwayah syu'muhum 'indallah wa min kibalihi innama ja'ahum syu'um min kibalihi bi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulihi. Juga selain itu memang takdir Allah, sebabnya adalah kekufuran mereka, sebabnya adalah kedustaan mereka, sebabnya mereka menolak, menentang ayat-ayat Allah, menentang Rasul Allah seperti Musa alaihissalam, jelas-jelas ditentang oleh mereka, didustakan dan dilawan. Itu yang mendatangkan bala, itu yang mengundang malapetaka menimpa mereka. Nah, artinya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَذْلِمُونَ. Bukan Allah yang zalim kepada mereka, Allah tidak akan zalimi hambanya. Mereka sendiri yang mendolimi diri mereka dengan kemaksiatannya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi mayoritas mereka tidak tahu. Ai anna aktsarahum juhalan la yadrun. Mayoritas mereka enggak paham. Walau fahimu wa aqilu la alimu annahu laisa fima ja'a bihi Musa ilal khair wal barakah was sa'ada wal falah liman amana bihi wattaba'ahu. Kalau saja mereka mengerti dan faham, justru yang dibawa Musa adalah kebaikan, membawa barokah, kebahagiaan, kesuksesan hidup mereka. Kalau mereka beriman dan mengikuti ajaran Musa. Tapi mereka mayoritasnya kufur, mendustakan dan menolak dakwah Musa alaihi salam. Ayat ini dibawakan oleh muallif dalam bab tatoyur, karena babnya maja'a fi tatoyur, untuk menjelaskan kepada kita bahwa tatoyur, merasa sial dengan sesuatu, terlebih-lebih merasa sial dengan sesuatu yang justru seharusnya diyakini itu yang mendatangkan kebaikan dan barokah, seperti dakwah, tauhid, iman, aqidah. Merasa sial dengan sesuatu ini adalah sifat musuh-musuh para rasul. Merasa sial dengan sesuatu bisa terkena celaka, bisa kena kejelekan karena hari, karena tanggal tertentu, karena suara, karena burung, karena ini, karena itu. Ini karakter musuh-musuh para rasul, bukan sifat kaum mukminin, bukan sifat pengikut para rasul, tapi musuh-musuh mereka bertatoyur, selalu merasa sial. Makanya enggak pantas ini ada pada orang-orang yang bertauhid. Selain daripada itu, tatoyur, merasa sial dengan sesuatu ini qadim, lama, bukan hal baru, klasik pada ahlul jahiliyah, lawan-lawan para nabi dan rasul. Terbukti sudah ada di zaman Fir'aun. Fir'aun merasa sial dengan Musa, begitu kaumnya. Berarti memang merasa sial dengan sesuatu ini bukan lagu baru. Dulu semenjak lama sudah ada. Pendahulu-pendahulu mereka dalam merasa sial, orang-orang buruk, Fir'aun dan yang bersamanya. Qala al-musannif rahimahullah, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka menyampaikan, ta'irukum ma'akum, nasib kalian bersama kalian. Apakah ketika kalian diingatkan, diberi mau'idzah dan nasihat, didakwai, justru kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Wal ma'na wallahu a'lam hadzukum wa ma nabakum min syarr ma'akum bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin laisa huwa min ajlina wala bisababina bal bibaghyikum wa adawatikum. Maknanya wallahu a'lam, kata beliau, yang menimpa kalian musibah, bala, malapetaka, bencana dengan segala macam bentuknya, nasallallahu alaihi wasallam, semua itu sebabnya adalah perbuatan kalian sendiri, maksiat dan kemungkaran kalian, kekufuran kalian, kalian menolak dan menyalahi nasihat orang yang ingin baik untuk kalian seperti para rasul dan yang bersamanya, justru kalian musuhi, justru kalian benci, kalian tentang. Itu penyebabnya. Bukan karena sebab kami, kata para rasul kepada mereka. Tetapi karena kalian memang musrifun, melampaui batas. Zalim kalian. Fata'irul baghi dhalim ma'ahu. Begitu orang yang dhalim itu mengundang malapetaka untuk dirinya sendiri dengan kedzalimannya, maksiatnya. Fama waqa'a minasyurur fahuwa sababuhul jalibu lahu. Kejelekan yang menimpa mereka sebabnya karena mereka yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika biqadha'illah wa qadarihi wa hikmatihi wa adlih. Dan semuanya itu tentu dengan takdir Allah, dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Karena tidak ada sesuatu terjadi lepas dari takdir Allah. Tidak ada sesuatu di alam ini terjadi dengan sendirinya tanpa ketentuan dari Allah. Jalla fi'ula tabarakallah. Kama qala ta'ala afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qalam, apakah kami akan jadikan muslim seperti mujrim? Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian berhukum? Jelek sekali hukum kalian. Kalian anggap Allah akan samakan balasannya kepada muslim yang bertauhid, beriman, taat dengan mujrim, pelaku dosa, pelaku mungkar dan maksiat. Ma'lakum kaifa tahkumun. Wayahtamil ayakunal makna, mungkin juga makna kedua, ta'irukum ma'akum ay raji'un alaikum, kembalinya itu kepada kalian. Fattatoyur alladhi hasolalakum innama ya'udu alaikum, artinya tatoyur, rasa sial yang kalian anggap menimpa kalian, itu kembalinya yang menimpa kalian sendiri. Wa hadza min babil qisas fil kalam, wa nadhiruhu qawluhu alaihi salam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum, dzakarahu ibnul qayyim rahimahullah. Dan ini sebagai bentuk balasan karena mereka mengatakan bahwa yang menyebabkan kejelekan mereka itu Nabi dan yang bersamanya, maka dibalas justru pada kalian sendiri. Nasib yang menimpa kalian itu kejelekan karena sebab kalian. Sama seperti hadis Nabi, kalau ahlul kitab menyampaikan salam kepada kalian, maka jawab oleh kalian wa alaikum, dikembalikan kepada mereka. Qauluhu a in dzukirtum ay min ajli anna dzakarnakum wa amarnakum bi tauhidillah qabaltumuna bi hadzal kalam. Tadi, apakah ketika kami, para rasul ini berkata, ketika kami mengingatkan kalian nasihat, ajaran kepada tauhid, ibadatullah, melarang kalian dari syirik, justru kalian balas kepada kami dengan anggapan ini, bahwa celaka dan nasib buruk ini gara-gara kalian, gara-gara dakwah kalian ini, gara-gara tauhid yang kalian suarakan ini. Bal antum qaumun musrifun, dan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Qala Qatada a in dzakarnakum billah tatayyartum bina, begitukah balasan kalian? Kalau kami ingatkan kalian kepada Allah, kalian malah menganggap sial yang kalian dapati itu gara-gara kami. Subhanallah, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada ibadatullah, iman, justru kalian anggap mendatangkan kesialan, mendatangkan malapetaka. Oleh karena itu, dari ayat, para ulama sebutkan ini dalam bacaannya, tentu ini terkait wadrib lahum ashabal qaryah, tentang penduduk suatu negeri yang menolak dan mendustakan ajaran para nabi. Karena mereka selalu kalau mendapat kejelekan disandarkan sebabnya para nabi ini, sebabnya para rasul, dakwah mereka. Makanya baik atau semestinya berhenti bacaan pada dzukirtum, sehingga kamu baca ayat ain dzukirtum, berhenti, waqaf, lalu dilanjut istinaf bal antum qaumun musrifun. Ain dzukirtum karena bal idrob, justru kalian orang-orang yang telah melampaui batas, karena makna ayat akan mustaqim, akan benar dan tepat kalau berhenti di situ. Ain dzukirtum, dan itu penting. Tentunya hanya bisa bagi orang yang faham Arabi ya. Kadang orang ngawur asal berhenti semaunya. Padahal itu ada dalam tajwid, namanya waqaf wal ibtida. Salah satu yang mereka sebutkan, kalau itu merusak makna, enggak boleh, haram berhenti di situ. Atau ibtida memulai ayat, ya karena jahil orang, kadang enggak ngerti maknanya. Ibtida memulai ayat, berhenti di sini, memulai di sini, yang itu bisa merusak makna. Kamu misalnya baca ayat di Al-Hasyr, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum antuk binu billahi rabbikum. Kalau kamu berhenti di rasul, yukhrijuna ar-rasul, waqaf. Kamu ibtida, wa iyyakum antuk minu billahi rabbikum, hancur maknanya. Yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum satu paket, satu makna. Mereka mengusir kalian rasul dan kalian mereka keluarkan dari negeri kalian, mereka tidak mengizinkan kalian beriman kepada Allah, enggak mereka biarkan. Tapi kalau kalian wakaf di rasul, mereka keluarkan rasul, tidak mereka biarkan beriman, kemudian kamu ibtida wa iyyakum antu'minu, maknanya jangan kalian beriman kepada Allah. Siapa yang ngelarang? Kan jadi rusak. Gara-gara tidak tahu di mana harus berhenti, di mana harus memulai ayat, makanya penting mempelajari tajwid tentang bab waqaf dan ibtida. Di mana kamu boleh berhenti, di mana kamu boleh memulai meneruskan bacaan ayat. Kalau enggak bisa rusak maknanya. Batil bahkan maknanya. Al-muhim. Kata beliau, wa munasabatul ayatain litarjamah anna tatayyura min amali ahli jahiliyah wal musyrikin wa qad dhammahumullahu bihi wa maqatahum wa qad nahar rasulullah an tatayyur wa akhbarahu annahu syirk kama sayati fi ahaditsil bab. Tatayyur dalam dua ayat menunjukkan itu amalan jahiliyah, amalan musyrikin, sifat musuh-musuh rasul, selalu merasa sial, disandarkan itu kepada ini, kepada itu, dan Allah cela mereka karena konteks ayat celaan kepada mereka, murka Allah kepada mereka, dan rasul pun melarang umatnya dari tatoyur, untuk mereka merasa sial dengan sesuatu. Bahkan Rasul kabarkan kalau itu syirik kepada Allah. Dan ayat tentunya di sisi lain menjelaskan kepada kita musibah dan celaka, malapetaka, bala yang menimpa suatu kaum, ya karena kedzaliman dan maksiat mereka, seperti yang terjadi kepada Fir'aun dan kaumnya, yang terjadi pada ashabul qaryah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wadrib lahum ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Nah, menimpa mereka apa yang telah menimpa mereka akibat maksiat dan kemusyrikan, bahkan dosa yang telah terjadi kepada mereka. Wa fihim ibrah liulil albab, dan tentunya itu semua pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang beriman dan mau ambil pelajaran dari orang lain, agar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, agar tidak tertimpa pada mereka apa yang telah menimpa pada umat-umat terdahulu. Wa ibrah syai' bi syai' yudhkar kama yuqal. Apa yang kita lihat yang menimpa banyak masyarakat di wilayah Palu dan sekitarnya. Nah, selain kemusyrikan yang nyata-nyata mereka lakukan, sesajian ke laut, sesajian ke sungai, penyembelihan kepada selain Allah terang-terangan disembelih binatang itu di sungai, disembelih di laut untuk penguasa laut kata mereka. Nah, selain itu tidak kalah maraknya kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan, seperti yang di wilayah tertelan bumi, nasallahu alaihi wasallam, naudzubillah, khasf, benar-benar ditelan oleh bumi satu desa yang disebut Petubu atau Petubu. Mereka mengistilahkan likuifaksi, gerak buminya kemudian menelan semua yang ada di atasnya rata dengan tanah. Kamu melihat seperti lapangan bola sih, itu enggak ada bekas. Allahumma kecuali puing-puing kayu, seng. Masyaallah alafiyah. Al-muhim di daerah itu kurang lebih 200 hektar besarnya, ma'ruf dan marak dengan kemaksiatannya, utamanya perjudian. Dan bahkan disebutkan sampai pada tingkat ASEAN. Kalau sudah bukaan besar-besaran, diundang, didatangkan bandar-bandarnya, yang dari Filipina, yang dari Thailand, yang dari Singapura, dari belum lagi yang di Jakarta sini dan lain sebagainya. Besar-besaran. Nah, dan itu terang-terangan di tengah kampung, di tengah desa mereka. Tentunya jangan tanya kemaksiatan yang mengiringi itu, kalau sudah judi dan ini khomer tentu bersamanya, wanita dan lain sebagainya, musik. Nah, lebih miris itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, bahkan anak-anak SMP, anak-anak SD ikut masang, ikut judi. Begitu maraknya, begitu ma'rufnya perjudian itu di mereka, sampai segala sesuatu diperjudikan. Sampai wanita hamil diperjudikan, ini nanti anaknya laki atau perempuan. Taruhan, besar-besaran, ratusan juta. Kalau laki sekian, kalau perempuan nanti sekian. Makanya kata, kalau kata orang sana, ya masya Allah selamatkan, ibarat dahulu orang mengatakan daerah Petobo itu Las Vegasnya Palu. Naudzubillah sudah, tentang kemaksiatan jangan bicara sudah. Rusaknya dan maraknya kemaksiatan di daerah tersebut hancur, hilang sama sekali. Rata dengan tanah. Kuasa Allah SWT. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah murka. Di Al-Mulk Allah katakan, A'amintum man fis sama' ayakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Apa kalian merasa aman dengan yang di atas langit sana, Allah Rabb kalian, ayakhsifa bikumul ard, kalau-kalau Allah tenggelamkan kalian ke perut bumi, fa'idha hiya tamur, dan tiba-tiba bumi itu tamur, itu ditafsirkan dengan beberapa makna dan semuanya benar. Tamur bermakna bergerak. Tamur bermakna berputar. Tamur bermakna goyang, goncang. Semuanya tamur. Kalau Allah sudah murka, bumi yang semula tenang, kokoh, kalian bisa pijak, hidup di atasnya. Kalian mau cangkul, kalian mau bangun, kalian mau apa, tenang bumi kalian di atasnya, terhampar. Tapi kalau Allah sudah murka, Allah jadikan bumi ini goyang, Allah jadikan dia berputar, Allah jadikan dia bergerak. Wal'iyadzubillah. Habis. Pohon ikut terseret. Ayo untuk bayangkan pohon itu sekuat apa. Pohon kelapa, pohon-pohon besar. Terseret itu bukan 1 meter, 2 meter, sekilo, 2 kilo. Asalnya di sana, tiba-tiba sudah di sana. Patah bumi. Jalan itu bisa patah. Tiba-tiba ini putus di sini. Jalan raya, aspal. Patah. Patahannya kamu pijak di sini, ujung patahan berikutnya terseret sejauh 1 kilo atau 1 kilo setengah di sana. Tidak ada yang bisa memakmurkan bumi. Tidak ada yang memakmurkan negeri kecuali tauhid wa ibadatullah wa ta'atillah. Mereka bermaksiat kepada Allah siang malam. Wal'iyadzubillah. Belum lagi kemusyrikannya. Yang acara balia, yang acara nomoni, penyembelihan kepada selain Allah. Celakanya wal'iyadzubillah, sudah tertimpa musibah sebesar itu, malah mereka katakan ini karena sesajiannya kurang. Bukannya sadar, bukannya tobat, insaf, malah semakin jadi. Ini karena kurang sesajian kita. Marah penguasa laut, marah dewa ini atau itu. Orang-orang semacam ini Allah sebutkan di dalam Quran. Yasma'u ayatillah tutla alaihi thumma yusirru mustakbira ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashirhu bi'adhabin alim. Dibacakan padanya ayat-ayat Allah, tetap dia dalam kemaksiatannya, terus dalam kesombongannya, seakan-akan gak mendengar, seakan-akan gak ngeliat. Peringatan tidak menjadi peringatan baginya. Maka kabarkan berita kepadanya azab yang pedih. Masallallahu alaihi wasallam. Manusia punya kemampuan apa? Ahli yang tentunya di dalamnya para doktor, para profesor, gembar-gembor, dan itu semenjak lama, gembar-gembor terus mereka banggakan bahwa Palu tidak mungkin terkena tsunami. Karena memang secara geografi letaknya teluk. Palu itu membentuk teluk begini, besar. Secara hitungan manusia enggak mungkin terjadi tsunami. Karena terbendung oleh teluk. Tsunami itu kalau laut lepas pantai begini terhampar panjang, besar. Berdampak tsunami seperti Aceh dan semisalnya. Palu enggak mungkin ada tsunami. Yang teluk dia bentuknya begini. Mana mungkin bisa ada tsunami. Enggak kurang. Setengah jam sebelum terjadi tsunami, keliling mobil dengan pengeras suara, tenang, tenang setelah gempa ini. Enggak akan ada tsunami, enggak ada potensi tsunami, enggak akan ada. Enggak ada potensi tsunami karena sedang ada acara kemusyrikan kepada Allah di tepi pantai. Sehingga tenang yang melanjutkan acaranya terus berlanjut. Setengah jam. Hitungan detik hancur semuanya, tsunami terjadi. Mau itu teluk, mau itu pantai, mau itu. Kalau Allah berkuasa, Allah tinggal katakan kun fayakun. Jadi, jadilah. Apa yang menghalangi? Semuanya ciptaan Allah, semuanya kekuasaannya. Nah, itu yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam ayat ini. Bahwa yang menimpa umat-umat terdahulu Fir'aun, Qarun, Haman, Ashabul Qaryah seperti di ayat yang dinukilkan oleh muallif, semuanya akibat kemusyrikan dan maksiat mereka, itu yang mendatangkan bencana dan malapetaka kepada mereka. Tetapi permasalahannya, seperti yang Allah sebutkan, walakinna aktsarohum la ya'lamun. Mereka tidak tahu, tidak mau faham, tidak mau mengerti. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Kalau kami menghendaki untuk menghancurkan suatu kaum, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah, berlebih materi dan harta bendanya, diperintahkan untuk taat, untuk bersyukur, untuk bertauhid kepada Allah. Tetapi mereka sebaliknya, fafasaqu fiha, malah melakukan kefasikan. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka terjadilah pada mereka apa yang telah Allah tentukan. Fadamarnaha tadmira, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Hancur. Materi gak akan ada guna. Gak akan bisa menyelamatkan dari Allah, dari murkanya, kecuali tauhid dan taubat, istighfar, ta'ah. Subhanallah, manusia. Di sana ada seorang Kristen, Akhzahullah. Dia bangun hotel termewah di Palu, namanya Hotel Roa Roa, 8 lantai. Dan saat selesai pembangunan hotel itu, pembukaan ini itu, wali kota hadir dan sebagainya, pemilik hotel berkata, ini sudah saya rancang sedemikian rupa, saya bangun ini, tidak akan bisa digoyang oleh gempa walaupun mencapai 8 skala Richter. Sesumbar. Nah, qatalahullah. Gempa Palu baru 7, sekian. Enggak sampai 7,5, 7,4. Hancur itu hotel rata dengan tanah. 8 tingkat tenggelam. Masuk ke bumi. Atap yang ke-8 rata dengan kakimu. Tidak akan berguna peringatan. Tidak akan ada manfaat apa yang terjadi, kecuali bagi orang yang beriman, yang bertauhid, bertambah rasa takutnya kepada Allah, kembali dan banyak doa, merujuk, takut, membenahi dirinya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi orang yang Allah jauhkan dari taufik, tidak ada gunanya bagi dia semua itu. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kata Allah, kami mengirim, tidaklah mengirim ayat-ayat tanda kebesaran Allah kecuali untuk membuat takut hambanya. Kalau ada kejadian yang luar biasa, tidak seperti biasanya, sunnah Rasulullah SAW bersegera sholat, mendekatkan diri pada Allah, beristighfar, banyak doa, banyak beramal soleh, beliau anjurkan untuk bersedekah. Demikian menambah takut dan takwa kepada Allah. Walhamdulillah ala hidayatil iman, walhamdulillah ala hidayatil sunnah. Usyukurullah, syukuri oleh kita semua kenikmatan terbesar iman wal hidayah yang Allah berikan. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.